Ini cakwe yang legenda, taburan merica dan garam pun terasa. Dari sekian lama tahu udah jadi kategori rasa, gak bisa dicaci maki kenapa lezat sekali. Gua ketinggalan zaman, hampir 1 tahun ada yang baru. Cakwe Bang Ican, generasi biru, membawakan tikman seru, ayo cepet laju buruan seru ya. Buka jam 5 IM, keluarin motor, tancap gas rem. Jangan kepake Sherlock, Sherlock kasih. Ada di jalan AR Hakim, brr. Nyarap cakwe agar pagi lu ayem. Terbuat dari adonan pilihan, adukan ringan, pakai tangan, nyalakan kompor, Ican goreng perahan ya. Yeah.